بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله meskipun hujan deras mengguyur sekitar Solo. Jadi mungkin kalau di sini cuman rintik, tapi di daerah Soekarjo sana deras, daerah pojok sana deras. Mahendra, mana Mahendra? Wonogiri deras ya? Ya, Mahendra itu dari Wonogiri naik motor. Saya baca SMS-nya deras. Alhamdulillah tetap majelisnya bisa berlangsung. Nah, saya sendiri juga kurang sehat. Alhamdulillah diganjar rodok kurang enak awaknya. Nah, makanya saya kumpulkan tenaga sampai jam segini tadi buat rebahan dulu biar bisa ngomong enak, karena entah tengah malam nanti atau besok pagi harus berangkat ke Madura. Insya Allah ke Madura. Hadirin dimuliakan Allah. Saya tidak ada yang nemenin. Ayo depan sini kosong. Ayo sini. Pak monggo. Yang usianya deket-deket sama saya, silahkan di depan sini jenengan. Monggo. Biar di sawang itu enak. Kalau di depan ada orang tua itu pandangannya enak. Monggo pak. Silahkan. Maju. Pada malam hari ini saya pengen ngajak ngobrol santai-santai saja ya. Santai-santai saja. Pertama kali saya ucapkan Happy New Year. Ya, Happy New Year. Selamat tahun baru 1434 Hijriah. Insya Allah menjadi tahun yang menyenangkan umat Islam ya. Dan insya Allah kiamatnya jangan tiba dulu, karena kita masih belum siap, amal kita masih sangat kurang ya. Amalnya masih sangat kurang. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan sedikit mengenang tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, dan apa makna daripada hijrah itu sendiri. Ya, hijrah itu apa? Dulu semasa Rasulullah SAW ada yang namanya hijrah dari Mekah ke Madinah, ada hijrah dari Mekah ke Habasyah atau Ethiopia. Ya, di Ethiopia sana ada raja namanya Raja Najasyi. Hijrah ke Ethiopia itu hijrah yang pertama. Ketika umat Islam ditekan di Mekah, dulu umat Islam ditekan itu tekanannya bukan seperti orang-orang sekarang. Benar-benar ditekan. Seperti apa ditekannya? Kita ingat Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu beliau karena masuk Islam diletakkan di Padang Sahara, kemudian dadanya ini dicambuki sampai keluar darah, dalam kondisi yang dada ini penuh luka, kemudian disiram pakai minyak ya, pakai minyak panas yang mendidih sehingga itu perihnya luar biasa, diletakkan di Padang Sahara. Yang kita tahu Padang Sahara bukan seperti padang pasir tepi pantai. Tepi pantai itu ada pasir kan, panas ya. Nah, ini pasir yang ada di sana Padang Sahara digambarkan jenengan ambil telur itu ya, telur langsung ditaruh di situ, diuruk sebentar gitu ya. Ya, diamkan sekian lama. Bentar dipecah, sudah jadi meh mateng. Ya, bahkan kalau yang mau goreng enggak usah pakai minyak tanah. Enggak usah pakai apa namanya? Api gitu kan. Pokoknya ada wajan taruh di situ, tek pecah langsung mateng tuh telur gorengnya. Panasnya luar biasa. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dadanya dikasih batu yang sangat besar. Udah batunya besar, batunya panas, tanah di bawahnya panas, badannya luka-luka. Cuman disuruh satu saja, keluar dari Islam. Ya, disuruh keluar dari Islam. Sahabat gak mau, tetap megang agama Islam. Ya. Begitulah penderitaan para sahabat. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW sendiri yang menjadi sasaran utama, ya, sasaran utama, karena awalnya kan sahabat disakiti dulu. Sahabat disakiti tujuannya apa? Biar nabinya tersakiti. Karena Nabi SAW itu akan lebih merasa sakit kalau lihat sahabatnya sakit. Lain dengan kita kan? Kita kalau lihat orang lain sakit, kita sehat, kita enggak kerasa sakit. Betul? Ya kan? Kecuali kalau anak. Kalau anak sakit, kita sehat, kitanya merasa sakit. Nah, Nabi kepada SAW, kepada umatnya seluruhnya, beliau itu akan merasa sangat sakit kalau melihat ada umatnya yang disakiti. Makanya sampai Allah pun, ini hikmah ya, Allah itu karena sangat sayang kepada hambanya, maka Allah akan sangat-sangat marah kepada orang yang berbuat zalim atau mendzalimi orang lain. Karena sangat sayang pada hambanya, sampai Allah mengatakan lewat lisan Nabi SAW, doanya orang yang dizalimi terkabul. Ahmad Anis, ya tolong itu Ahmad Anis dan kawan-kawannya diamankan. Ya. Jadi doanya orang-orang yang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena memang Allah sangat sayang pada hamba tersebut. Nabi Muhammad SAW sangat sayang pada semua umatnya. Sehingga kalau ada umatnya satu yang disakiti, Rasul itu merasa sakitnya luar biasa. Sebagaimana dikatakan oleh beliau SAW, sesungguhnya muslim yang satu dengan muslim yang lain seperti sebuah tubuh. Kalau ada satu yang sakit, tubuh ini satu yang sakit, sakit gigi, satu badan merasa sakit. Itu sudah bisa dirasakan oleh Rasul SAW. Kalau kita sudah bisa kroso belum? Belum kan? Makanya di hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum bisa dia itu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Artinya, kalau dia pengen hidupnya enak, dia pengen saudaranya hidupnya enak. Kalau dia pengen sehat, dia pengen saudaranya sehat. Kalau dia itu dicubit sakit, ya dia enggak mau cubit saudaranya. Kalau dia lihat ada orang nyubit saudaranya, dia juga bisa merasa sakit. Itulah kesempurnaan iman. Nah, orang-orang kafir tahu ini. Orang kafir itu ngerti banget. Rasulullah SAW paling sakit kalau yang disakiti justru sahabatnya. Makanya sahabatnya Rasul disakiti satu persatu. Yang mana? Yang lemah. Yang enggak punya pembela, yang berasal dari luar negeri, yang berasal dari luar kota, bukan orang Mekah asli. Kenapa? Karena kalau orang Mekah asli, mereka itu keluarganya banyak. Kadangkala walaupun agama berbeda, tapi kalau disakiti, kesukuannya orang-orang Mekah itu kuat. Ya, kesukuannya kuat. Jadi walaupun agama beda, loh kamu nyakiti saudara saya. Agama boleh berbeda, tapi awas kalau kamu sakiti saudara saya. Sehingga mereka enggak berani mengganggu orang Mekah asli. Mereka cari orang luar, di antaranya Sayyiduna Bilal, kemudian Sayyidatuna Sumayyah, ya, apa namanya? Sayyiduna Yasir. Ibunya Sayyiduna Yasir ada Sumayyah. Sayyidatuna Sumayyah itu sampai-sampai mohon maaf, wanita yang gugur syahid pertama kali dalam Islam. Disakiti sampai ditikam alat vitalnya dengan tombak. Coba bayangkan, disuruh keluar dari Islam enggak mau, ditombak alat vitalnya. Itu sampai seperti itu. Lah itu semua menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul izinkan dan perintahkan sahabatnya untuk hijrah dari Mekah ke Habasyah pertama kali. Ya ke Ethiopia. Tapi Rasul belum dapat perintah hijrah. Rasulnya sendiri belum dapat perintah hijrah. Beliau perintahkan sahabatnya hijrah, hijrah, hijrah. Sampai kemudian beliau sendiri mulai disakiti habis-habisan. Seperti yang perjalanan beliau ke Taif. Kita ingat waktu Rasul ke Taif. Sepanjang jalan masuk kota Taif itu. Rasul masuk kemudian diusir. Kami gak mau terima dakwahmu. Kami gak mau masuk Islam. Rasul mau keluar dari kota Taif. Misalkan kalau di Solo. Dari balai kota sampai Kertosuro gitu ya. Sepanjang jalan Slamet Riyadi itu kanan kiri sebelah utara selatan penuh dengan manusia berjajar-jajar masing-masing manusia udah bawa batu. Ya bawa batu. Bisa bayangkan Rasul jalan seperti itu bukan disambut sorak uri dan sebagainya tapi disambut dengan cacian makian dilempari dengan batu. Itu kira-kira penghinaan yang biasa atau luar biasa? Luar biasa kan? Bukan sekedar diusir tapi sambil dilempari. Nah, sahabat yang mendampingi Rasul SAW dengan setia, ngapunten. Sahabat itu karena cintanya sama Rasul, jangan sampai batu itu kena Rasul. Batu yang mau kena Rasul sama sahabat dianggap seperti roti, diterima dengan kepalanya. Coba bayangkan, jenengan sanggup? Belum tentu, makanya jangan kita gaya-gaya, oh sanggup saya, ini belum tentu kita bisa seperti itu. Mereka orang-orang yang sangat, sangat mulia, batu itu diterima. Sampai akhirnya keluar dari kota Thaif, selamat Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia. Beliau hidup, hanya saja kakinya terluka, kakinya berdarah. Disitulah Rasul berdoa, dengan doa yang sangat terkenal sepanjang perjalanan sejarah umat Islam. Tidak lama setelah itu Rasul diperintahkan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah, waktu mau hijrah, Rasul milih berangkatnya hari Senin. Jadi berangkatnya hijrah itu hari Senin. Turunnya wahyu juga hari Senin. Nanti masuknya kota Madinah juga di hari Senin. Nah, Rasul berangkatnya pilih malam hari. Pilih malam hari. Di situ mengandung banyak hikmah. Kenapa kok berangkatnya malam hari, bukan siang hari? Memang hal-hal besar itu banyak terjadi di malam hari, bukan di siang hari. Malam hari ini punya rahasia tersendiri. Makanya kita kalau pengen cari karunia ilahi yang besar, ya di malam hari, bukan di siang hari. Kalau kita malamnya doyan kelonan sama guling, sama bantal, sama kasur, ya hampir bisa dipastikan kemungkinan sangat kecil dapat karunia yang besar. Kalau mau dapat karunia besar, ya malam melek. Ya malam itu tidak tidur. Tidak tidur, tapi ya bukan kemudian buat mie godok. Ambil kacang jagongan yang kurang manfaat. Bukan begitu, tidak tidur, tapi untuk ibadah, sholat. Seperti orang-orang terdahulu, malam bangun, sholat satu rakaat witir, tapi khatam Al-Quran. Itu kan luar biasa. Seperti lagi seorang Habib Jamalulail, beliau malam gak tidur, bangun dua rakaat. Dari mulai habis isya sampai azan subuh. Dua rakaatnya itu dari habis isya sampai azan subuh. Alhamdulillah kita dua rakaatnya dari habis sholat isya cuman 2 menit. Itu kalau kita ya. Ini sampai subuh khatam Al-Quran. Nah, ini yang bisa dapat karunia yang besar. Mereka tahu di malam hari banyak karunia yang besar. Makanya mereka cari. Bahkan itu yang namanya operator seluler ya. Kalau malam menawarkan program-program murah. Betul gak? Jam sekian sampai jam sekian, telepon gratis. Ya kan? Makanya orang-orang yang doyan telepon, sukanya telepon tengah malam. Kenapa? Gratis. Ya. Karena gratis. Nah, begitu pula dengan apa namanya, karunia Allah. Kalau di tengah malam itu banyak karunia yang gratis gitu loh. Pokoknya melek saja udah dapat. Asal niatnya baik. Apalagi melek, niat baik, dilakoni ibadah. Dapatnya jauh lebih besar. Nah, coba kita ukur diri kita, kira-kira malam ini udah kita jadikan suatu yang dirindukan belum? Kangen sama malam hari? Belum. Ya kan? Kurang kita kangen sama malam hari. Orang-orang soleh sampai buat syair, tidak ada, selama sekian puluh tahun, tidak ada yang membuat aku sedih kecuali terbitnya matahari. Bayangkan. Gak ada yang buat sedih kecuali terbitnya matahari. Sampai mengatakan, ya lel, hei malam, tolong kamu yang panjang ya, jangan hilang malam. Matahari tolong, jangan terbit. Udah, kamu pokoknya jangan nongol ya. Kami masih asyik berduaan dengan Allah di malam hari. Munajat kepada Allah di malam hari. Itu orang-orang yang terdahulu. Lah kira-kira kita bagaimana ini? Udah punya planning belum buat malam nih? Hah? Planning apa? Tidur. Planning ibadah buat malam sudah punya atau belum? Makanya di Al-Quran dikatakan tatajafa junubuhum 'anil madhajih. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Malam hari mereka enggak tidur, jauh lambungnya dari tempat tidur. Memang ciri-ciri orang soleh seperti itu. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa takut kepada Allah, ya, dia akan melakukan perjalanan di malam hari. Maksudnya melakukan perjalanan di malam hari, mereka akan banyak ibadah di malam hari. Orang yang takut kepada Allah, dia akan segera berjalan. Dan jalan itu kalau mau cepat di malam hari. Kenapa jalan di malam hari itu cepat nyampainya ke Allah? Karena kebanyakan manusia malam hari, satu, yang gila semakin gila. Betul enggak? Itu yang gila, pemabuk-pemabuk. Itu kan asiknya mabuk malam hari. Coba mabuk siang hari, asik enggak? Enggak. Ya kan? Penjudi-penjudi asiknya judi malam hari. Yang joget-joget yang haram, itu asiknya malam malam hari. Kemaksiatan-kemaksiatan semakin oke di malam hari. Ya kan? Ya, yang maksiat itu okenya di malam hari. Makanya kalau kita pengen cepat, ya, malam hari ini kebanyakan orang lalai, kebanyakan orang kalau enggak lalai juga terlelap dalam tidurnya dan lain sebagainya. Malam hari kita optimalkan untuk ibadah, maka nilainya lain. Kenapa? Banyak orang maksiat, kok dia mau taat. Banyak orang tidur, kok dia mau bangun. Sehingga langkahnya di malam hari, satu langkahnya itu jangkauannya tidak sama seperti ibadah di siang hari. Satu langkahnya malam hari itu mungkin bisa orang jalan siang hari berbulan-bulan. Sebagai contoh, kalau kita dari Solo mau ke Semarang, jalan malam hari seperti ini, maka insya Allah sampainya cepat. Tapi kalau jenengan jalan tadi jam 4:30 sore, insya Allah 4 jam baru nyampe Semarang. Kenapa? Macet. Ya kan? Jam ulang, mau keluar dari Solo aja udah susah. Orang pulang kantor, ya. Kemudian mulai orang berangkat, apa namanya, keluar kota, bis malam, berangkatnya sore. Perjalanan sore itu mulai orang keluar semua. Sehingga jalannya macet. Kalau jalan jam segini, motor ngandang di rumah masing-masing. Jadi jalanan berkurang, arus motor itu tidak banyak. Bis malam udah hilang, ya kan? Udah jalan, udah cukup jauh. Orang-orang yang ke kantor sudah istirahat untuk esok hari. Bis antar kota, ya, bis antar kota sudah ngandang. Udah bukan jamnya lah lagi. Tinggal musuhnya truk-truk saja. Ya, truk alhamdulillah jalannya lemot, ya. Jalannya pelan, sehingga cepat bisa nyampe ke Semarang karena jalannya di malam hari, atau ke kota yang lain juga seperti itu. Nah, perjalanan kepada Allah di malam hari itu cepatnya luar biasa. Makanya Isra dan Mi'raj juga dilakukan di malam hari, bukan di siang hari. Hijrah di malam hari. Nabi Musa mendapatkan kerasulannya, ya, wahai Musa, engkau di lembah tua, suatu lembah yang suci, lepaskan sandalmu, sesungguhnya aku adalah Allah. Itu pun terjadinya di malam hari. Rasul mendapatkan wahyu di Gua Hira yang pertama kali, itu pun di malam Al-Qadar, itu pun di malam hari. Di bulan Ramadan yang sangat mulia, Allah enggak pernah mengatakan Naharul Qadri, siang yang penuh nilai, tapi Allah katakan Lailatul Qadri, malam yang penuh nilai. Kenapa lagi-lagi malam hari? Makanya kita harus sadar, kalau pengen jadi waliullah, syaratnya kalau malam melek. Wah, aku kira dua ciri-ciri ini wali apa? Gerbengi aku ratau turu. Lah ngapa? Main PlayStation, nonton sepak bola. Ciri-cirinya udah dapat walaupun belum komplit, ya. Siapa tahu sebentar lagi sudah diganti dari nonton TV buka Al-Qur'an. Siapa tahu? Melek malam. Ini penting kita ngerti hikmah kenapa Rasul hijrah di malam hari. Kemudian juga timbul sunnah as-safar. Perjalanan itu kalau pengen diberkati, melakukan perjalanan di malam hari. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, orang yang jalan di malam hari itu perjalanannya diberkati. Karena sungguhnya bumi itu di malam hari dilipat sama Allah. Ya, bumi itu di malam hari dilipat sama Allah. Sehingga jarak yang jauh itu menjadi dekat. Dilipat jauh menjadi dekat. Nah, berarti itu benar-benar dilipat apa enggak? Tentang makna dilipat, toil arat, memang bumi itu didekatkan. Sehingga kalau buminya didekatkan, kita satu langkah bisa sampai. Makanya kadang kita jalan keluar kota di malam hari, kecepatan speedometer sama gitu ya. Mungkin juga macetnya sama, tapi nyampenya kok bisa lebih cepat. Aneh itu, nyampenya bisa lebih cepat. Kenapa? Memang buminya sama Allah dilipat. Itu kita dapat keberkahan waktu. Sehingga waktu tempuh yang seharusnya itu lama jadi singkat. Itu terjadinya di malam hari. Nah, malam hari ini sebetulnya antara siang dan malam itu kan gak ada bedanya. Itu kan posisi bumi terhadap bulan. Tapi kenapa Allah memuliakan waktu malam? Karena di waktu malam diantaranya di situ ada kekhusyuan yang enggak ada di siang hari. Malam itu bisa tenang, enggak ada orang ngomong. Saya kalau dari rumah sini nih, suara palang sepur yang ada di Jebres sana, itu suara apa lampunya itu? Sirinanya ya. Kalau kereta mau datang gitu kan, mau ditutup, itu bisa kedengeran kalau malam hari. Tapi kalau coba jam 7 atau jam 6 sore atau apalagi siang ya, blas enggak terdengar. Karena itulah dulu dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kalau sholat, suara degup jantungnya karena takut kepada Allah, dagdikduknya ini bisa terdengar dari jarak 1,5 kilo. 1 mil bisa kedengeran suara degup jantungnya. Itu sepinya seperti apa itu ya? Tenangnya. Jenengan kalau ke desa, suara jangkrik itu kan krik-krik gitu ya. Jangkriknya dicari gak ketemu, karena mungkin jangkriknya 1 kilo. Karena sepi, jangkriknya mungkin letaknya 1 kilo. Tapi kedengaran dari rumah kita deket sekali, karena tenangnya luar biasa. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, Rasul hijrah di malam hari. Nah siapa yang mau hijrah kepada Allah, manfaatkan waktu malam. Yang mau cepat makomnya naik, manfaatkan waktu malam. Yang pengen cepat jadi wali, manfaatkan waktu malam. Tapi sejujurnya, sudah belum? Belum kan? Kita belum memanfaatkan waktu malam, kok semaksimal mungkin, sesedikit mungkin aja, belum masuk kategori sedikit. Ya coba, misal, waktu malam, baca Al-Quran 2 juz atau 3 juz, sudah belum kira-kira kita nih? Jawab di hati masing-masing aja. Ya, waktu malam, sholat mintanya cepat atau lama? Cepat kan? Cepat. Waktu malam, enaknya cepat ke kasur atau melek yang lama? Cepat ke kasur. Dan seterusnya, manage waktu malam ini belum kita atur dengan bagus. Moga diunjuk yang udah dapat. Teman-teman bagian konsumsi, rotinya tolong dibagikan. Satu orang kalau memang cukup dapat 3, kasih 3. Cukup dapat 4, kasih 4. Jangan roti disimpan di belakang. Ya, bagian konsumsi. Kemudian itu susunya kalau satu orang cukup dapat 3 gelas, 4 gelas, kasih 3 gelas, 4 gelas. Jangan pelit, pelit. Nah, gitu. Raudhah kok. Mosok dimbu ning guri apa manak terus rutine. Lian to. Ini bagian jok minuman, silahkan siap-siap ngejok minuman. Cukup jelas tadi ini hikmah hijrah tadi. Yang baru satu nih ya, malam kita ambil sepintas, baru diambil sepintas. Nah, emang di malam hari ini banyak sekali rahasia. Enggak mungkin kita ungkap ya di waktu yang singkat. Kemudian Rasul ketika waktu mau hijrah, sengaja Rasul SAW memanggil menantu beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, ya kan? Radhiyallahu anhu, disuruh menggantikan posisi beliau di tempat tidur. Sayyidina Ali ditaruh di tempat tidur, tidur dengan selimutnya Rasul SAW, sedangkan Rasul keluar begitu saja, dijaga ketat oleh orang kafir, tapi orang kafirnya tertidur semua, kena siraman pasir Nabi Muhammad SAW. Rasul cuma ambil pasir, disebar begitu. Maka subhanallah, ini pasir udah tahu nih ke arahnya siapa nih ya. Pasir ini terbang kemana-mana udah ngerti nih sasarannya siapa. Senjatanya Rasul gak repot. Pasir pun jadi senjata. Siapa yang kena pasir langsung tidur semua. Tidur. Di situ menunjukkan rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau bisa buat orang tidur, kira-kira buat yang lebih dari itu bisa gak? Bisa. Kenapa Rasul gak membunuh? Kenapa Rasul ketika mereka tertidur gak dibunuh satu persatu? Kenapa dibiarkan tertidur? Karena memang saya diutus bukan sebagai seorang pembunuh. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat untuk alam semesta. Karena tujuannya mau dakwah. Tujuannya pengen sasaran dakwah ini berubah jadi manusia yang beriman kepada Allah. Lain loh, cara pandang kita sebagai muslim harusnya gitu. Lihat yang di luar Islam itu adalah sasaran dakwah, bukan musuh. Itu loh salahnya. Di luar Islam ini bukan musuh, itu ladang dakwah, itu lahan untuk berdakwah, itu adalah teman-teman yang butuh dibimbing, kecuali orang-orang yang memang angkat senjata memerangi umat Islam. Ya otomatis orang lain juga gak suka kan, kalau ada orang angkat senjata ini merangi siapapun manusia juga tidak suka, apalagi dia memerangi umat Islam. Nah, itu lain perkara, tapi secara umum adalah lahan dakwah, maka sama Rasul gak disakiti, ya Rasul jalan begitu saja. Setelah mereka terbangun, masuk ingin bunuh Rasulullah SAW, begitu dibuka selimutnya, ternyata, oh kok Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka tidak jadi mengayunkan senjatanya. Dan di sini menunjukkan keberaniannya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Siap mati demi Nabi Muhammad SAW. Sahabat dulu tuh berani begitu. Benar-benar cintanya kepada Rasul Muhammad SAW. Nah menariknya, Rasul hijrah malam hari tidak jalan sendiri. Di sini timbul sunnah, orang itu enggak boleh pergi keluar kota seorang diri, sunnah. Jadi makruh kalau orang pergi kota seorang diri. Suruh nyari teman. Nah, ini saran saya yang buat datang pengajian, ini bagus ini. Jadi kalau mau datang pengajian yang rumah jauh-jauh jangan sendiri, golek kanca. Akal-akalane ustaz iki. Cari teman sunnah itu. Yang dari apalagi misal dari Sukarjo kan termasuk luar kota. Kharijil bilad sudah melewati tapal batas kota udah termasuk luar kota. Cari teman kita. Teman satu orang, dua orang, ada yang nemeni. Ya, pasti di situ banyak hikmah dari Allah taala. Kita enggak ngerti. Rasul udah ngajarkan cari teman ya cari teman. Rasul paling berani, ada yang lebih berani dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Beliau paling berani, tapi beliau tetap cari teman dan inden teman dari lama. Wahai Abu Bakar, nanti kamu temani saya untuk hijrah. Nah, ketika Rasul mau hijrah, berapa waktu sebelumnya Rasul sudah mendatangi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ngasih tahu kalau beliau diperintahkan sama Allah untuk hijrah. Nah, saat itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Rasulullah, saya sudah nyiapkan dua kendaraan." Ya, dua kendaraan. Ini sudah saya siapkan, saya sendiri yang ngasih makan, makanannya pilihan. Hewan tunggangannya ini saya kasih makanan, pilihan. Satu buat jenengan, satu buat saya. Rasul menjawab, boleh, tapi saya bayar. Boleh, tapi saya bayar. Oh enggak Rasulullah, saya ini hadiah. Oh, enggak, saya bayar. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan, ojo nganggo aji-aji mumpung. Ini kadang nih, ini teman-teman ini suka pakai aji-aji mumpung. Mumpung ana wong sugih. Apik sisan. Ya, sugih lomo, mumpung. Yo entekke duwite. Kurang ajar. Bukan begitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan. Rasul mengajarkan kita jadi orang yang gentle. Jangan jadi orang yang ngatung, tapi orang yang memberi. Rasul butuh. Rasul ditawari, "Udah saya siapkan ya Rasulullah." Enggak, tidak. Saya mau, tapi dengan saya bayar. Makanya pepatah Arab mengatakan, "Lokan habibak asal khalluh asal." Kalau memang temanmu, sahabatmu, kekasihmu itu madu, biarkan tetap jadi madu. Ojo mbok korati nganti entek tinggal botole. Jangan, biarkan dia jadi madu. Kalau memang butuh betul, baru madu itu diambil dan secukupnya. Ya. Bukan aji-aji mumpung. Tapi kalau kita aji-aji mumpung enggak? Ayo jujur. Masih banyak mumpungnya kan? Mumpung, mumpung, dan mumpung. Lah karena pakai aji-aji mumpung enggak maju orang itu. Enggak maju. Kenapa? Karena dia menyandarkan rezekinya kepada kekayaan orang lain. Maka dia enggak bisa jadi kaya. Paham? Paham enggak maksudnya? Karena dia menyandarkan rezekinya ya kepada kekayaan orang lain, makanya dia enggak bisa jadi kaya. Ono de'e kok. Jadi ya dia ya selalu yang ada ya dia yang semakin kaya yang temennya itulah dianya jadinya minta terus, enggak sugih. Makanya syarat pengen jadi orang kaya jangan jadi yang minta tapi jadi yang memberi. Jadi memberi, gantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasnya enggak mungkin sat. Ada kasnya Allah sat. Zat enggak kasnya Allah? Tidak mungkin. Satu. Kemudian gudang kekayaannya Allah, mungkin habis enggak? Tidak mungkin habis. Nah terus kalau kita mau sukses caranya bagaimana? Ya gampang. Dompet kita ini disambung dengan kasnya Allah. Ya, gudang kantong kita disambung dengan gudangnya Allah. Jadi kalau ngerokok ya enggak bingung, ngerokok dari mana? Gudangnya Allah, selesai. Ya, tapi karena kita ngerokoknya dari kantong ya entek. Cara mikirnya itu. Kas saya, duit saya habis, tapi kalau gudangnya Allah, ya enggak habis-habis. Ya sama Allah otomatis diisi. Otomatis diisi karena dia cara pandangnya, yakinnya, ngelihatnya saya ngambil dari gudangnya Allah. Habis enggak? Enggak mungkin. Kalau ngerogohnya dari kasnya sendiri kan ngitung. Yuditku mau tolong atau sewu. Tanggo tuku iki rong atau seket. Mau sing tolong puluh, tanggo tuku iki. Tinggal rong puluh. Lah kita sedekah ke 10, yontek. Kan begitu mikirnya. Tapi kalau dia mikir, Allah maha kaya. Ya sudah, ngambil dari kasnya Allah saja. Enggak kelong. Enggak kelong. Otomatis ini akan terisi tuh. Terisi terus, karena dia lihat yang ketika dia berbuat enggak lihat kantongnya, yang dilihat kasnya Allah. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bisa seperti itu. Rasul SAW bayar, ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga ya udah, Rasul maunya seperti itu ya diterima, nih uangnya Rasul barokah kan? Barokah. Nah, ketika berangkat hijrah, ayahnya Khalifah Abu Bakar, ayahnya datang kepada Sayyidatuna Aisyah yang masih anak-anak gitu kan. Asma didatang ini, sang kakek datang ke cucu-cucunya. Nanya, ayahmu kemana? Hijrah, kemana? Mekah. Terus kalian ditinggalkan apa? Ditinggali apa sama ayah kamu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau hijrah bersama Rasul, keluarganya sepeser pun tidak ditinggali. Semua hartanya dibawa untuk perjuangan bersama Rasul SAW. Coba, ini sangu untuk berjuang nanti. Rasul butuh apa? Siap. Seperti itu. Keluarganya cukup, gak usah ditinggali apa. Makanya ketika Rasul ketika Sayyidina Abu Bakar ditanya sama Rasulullah SAW, kamu tinggalkan apa untuk keluargamu? Jawabannya, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ya wes, sama tadi gudang dulu. Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Abis enggak? Ya enggak mungkin abis. Tapi anak bojo podo. Ora kaya wedok saiki. Bukan yang di sini loh, bukan loh ya. Bukan, di sini kan sudah belajar pinter baik lain. Yang di luar juga samalah belajar pinter baik. Enggak tahu di planet mana gitu. Ya, unggur bojone sedekah mikir mas kok duite entek bla bla ojo lah ini lain ini suami harus ngukur nih. Kalau istrinya begini maka suaminya harus ngukur. Enggak kemudian usah tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk kamu enggak boleh lain. Ini istrinya belum bisa ngikuti makomnya lah lain. Saya akan berjuang di jalan Allah dan Rasulnya. Ya, saya akan pergi selama 39 hari ditambah 50 hari. Saya mau dakwah. Udah kamu di rumah. Saya pasrahkan pada Allah. Hurung makomi. Nah itu ada makomnya. Boleh tawakal seperti itu. Kalau satu keluarga memang sudah siap. Sayyidina Abu Bakar. Contoh Sayyidina Abu Bakar. Yuk nyontoh Sayyidina Abu Bakar yang lengkap. Sayyidina Abu Bakar itu dicontoh jangan beliaunya sendiri. Beliau dan didik anak dan istrinya jadi seperti beliau. Makanya boleh berbuat seperti itu, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarga saya. Nah, di situ dibuktikan kalau keluarga beliau memang udah siap. Sang kakek datang. Ayah kamu ninggali apa? Oh, ninggali mas-masan. Banyak. Mana? Karena ayahnya Sayyidina Abu Bakar itu tunanetra, enggak bisa lihat. Ya, si anak ini pinter. Ya, anaknya Sayyidina Abu Bakar pinter. Ambil batu, rodok gede, pilih kotak-kotak, mungkin kalau sekarang botol gitu ya. Pokoknya ambil batu, dibungkus kain, ditaruh di tempat penyimpanan duit. Digandeng nih simbah nih, kakek digandeng. Ini loh ayah saya ninggalkan emas banyak, dipegang tangannya. Oh yes, bapakmu pinter, yes. aman. Padahal itu batu. Nah, ini menunjukkan kalau anak-anaknya juga sih siap. Nah coba zaman sekarang, mana nih keluarga yang seperti ini? Pak, aku rumput tukar kipit motor loh pak. Ya kan? Gersulah macam. Jangan, kita kan belum untuk ini, kita belum untuk ini dan lain sebagainya. Enggak gampang. Makanya Khalifah Abu Bakar itu susah disusul kedudukannya sangat susah. Karena beliau mendermakan dirinya, keluarganya, hartanya, semua untuk Allah dan Rasulnya. Wong Sayyidina Umar aja ngaku, kalau Sayyidina Abu Bakar tuh ente-entean, kalau saya separuh toh. Ya, saya masih ninggalkan separuh untuk keluarga saya. Kalau Sayyidina Abu Bakar semua diberikan untuk Allah dan Rasulnya. Sayyidina Umar aja ngaku seperti itu. Lah kok kita ngaku enggak ya? Oh, aku iso podo. Udah jangan gaya, itu makomnya lain ya. Makomnya berbeda. Nah, ini berangkat nih. Yang satu apa namanya? Rasul SAW enggak pakai aji-aji mumpung, ya kan? Yang satu juga enggak takut miskin berangkat. Wah, ini cakep. Ya, ini cakep, berhasillah itu perjalanan. Nah, singkat cerita, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu ketika jalan kakinya sampai pecah-pecah karena enggak pakai sandal, keluar darah itu. Ya, sampai keluar darah. Begitu pula kaki Nabi Muhammad SAW. Panjang itu cerita yang enggak disebutkan kadang sama khotib ya. Nanti lain waktu saya bahas. Saya malam ini enggak mau tangis-tangisan soalnya. Nanti bahas yang sedih-sedih, nangis gitu kan. Ya, malam ini enggak usah nangis ya, Bu ya. Nah, nanti nangisnya malam-malam yang lain saja. Ya, betul ya? Malam ini kan buminya sudah mendapatkan tangisan dari langit. Hujan. Jangan kita ikut nangis. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, dikejar sama orang kafir. Ya, dikejar sama orang kafir. Ada berapa episode di situ? Di antaranya Suraqah bin Malik, orang kafir yang ahli membaca jejak. Orang-orang dulu tuh kalau baca jejak enggak seperti orang sekarang. Bayangkan cuman lihat telapak kaki bekasnya di bumi ngejak gitu ya, ada bekas telapak kaki itu bisa tahu ini telapak kakinya fulan, anaknya fulan, umurnya sekian, bisa tahu. Coba ini baru lihat bekas telapak kaki di pasir itu bisa ngerti ini telapak kakinya fulan, anaknya fulan, umurnya sekian, bisa ngerti. Apalagi lihat telapak kakinya langsung. Oh, bekasnya aja begitu ya. Pernah ada itu yang bisa lihat telapak kakinya langsung, bisa lihat langsung. Oh, orang ini begini begini, bapaknya begini, nanti anaknya begini begini begini begini. Ilmu zahir, bukan ilmu batin, klinik bukan. Benar-benar ilmu tentang apa, membaca jejak ya. Dari kaki ini seperti apa. Itu orang dulu seperti itu, di antaranya Suraqah bin Malik. Mengejar Rasulullah SAW, singkat cerita, ketika udah dekat mau ketemu Rasul, kudanya itu kan terus kakinya ambles ke dalam bumi. Sehingga Suraqah akhirnya setelah 3 kali begitu masuk agama Islam. Nah, hebatnya Suraqah masuk Islam, Rasul kemudian ngasih hadiah. Mau enggak kamu saya kasih hadiah? Cincinnya Raja Persi, nanti buat kamu. Padahal itu Persi belum masuk Islam, masih belum dikuasai umat Islam. Rasul udah janji itu hadiah buat kamu. Artinya apa? Rasul pengin ngasih tahu nanti Persi itu dipegang oleh umat Islam, ya. Dan kamu nanti dapat hadiahnya seperti itu. Ini Rasul bisa meneropong sesuatu yang belum terjadi jauh ke depan diteropong. Pertanyaan, Rasul SAW hijrah sembunyi-sembunyi malam hari. Khalifah Umar bin Khattab enggak begitu. Siang hari Khalifah Umar keluar sambil berkata, angkat pedang siapa yang pengin, ya. Istrinya jadi janda, silahkan halangi saya. Keren gak ini? Siang-siang nih, Khalifah Umar bin Khattab gak sembunyi. Siang-siang, saya mau hijrah ke Mekah. Saya mau hijrah ke Madinah. Siapa yang pengen besok istrinya jadi janda semua, halangi saya sekarang. Coba nih, keren gak ini? Wah, kendel sakpole. Satu kota ditantang loh, gak seperti jenengan. Gak seperti saya. Ini pemberani luar biasa. Ditantang dan sembodo. Ayo, siapa yang berani menghalangi saya? Kalau pengen istrinya jadi janda, halangi saya. Mundur semua. Beliau jalan santai saja. Semua gak ada yang berani menghalangi. Nah, kenapa kok Rasul sembunyi-sembunyi? Apakah Sayyidina Umar lebih berani dari Rasul SAW? Apakah Rasul itu penakut? Ya. Makanya, suatu itu gak bisa diukur dengan begitu. Kadang kan orang ngomong, oh, Rasul aja enggak ngajari kok berani ngarang-ngarang. Ya. Emangnya kalau Rasul enggak ngajari itu enggak boleh? Ya. Emangnya enggak boleh? Nah, ini Sayyidina Umar, oh, Rasul ngajari hijrah itu sembunyi. Sayyidina Umar hijrahnya terang-terangan. Apa terus mau pamer? Ya bukan begitu. Enggak bisa dihukumi dengan cuman melihat seperti itu. Rasul itu barometer. atau tolok ukur, panutan, ya kan, panutan. Kalau panutan itu menempatkan dirinya menjadi yang paling, yang gak bisa diikuti. Paham maksudnya enggak? Ya, misal Rasul menempatkan dirinya sholat malam 1000 rakaat. Wah, yang mau ngikuti Rasulullah hancur. Ya kan? Makanya Rasul sholatnya witir cuman 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Udah itu, witir 11 rakaat. Tapi 11 rakaatnya Rasul SAW dibandingkan siapapun enggak mungkin bisa dikejar. Nah, umatnya boleh mau lebih, sama boleh, kurang juga boleh, lebih juga lebih bagus. Enggak apa-apa. Bisa dipahami? Sama dengan ini, Rasul dilihat umat yang paling lemah siapa? Kan ada orang itu yang kurang berani, ada yang penakut. Lah kalau Rasul kemudian yang mengaku umat saya enggak usah jadi penakut. Hijrah terang-terangan, mati ya enggak apa-apa. Nah, nanti yang terus penakut kan kesian. Cara ngukurnya begitu, sahabat bukan penakut, bukan, tapi Rasul cara ngukurnya demikian. Ditempatkan siapa ya, yang paling lemah siapa, Rasul itu ambil tolok ukurnya seperti itu. Sehingga perbuatan beliau SAW bisa dicontoh oleh siapapun. Yang kurang berani, hijrahnya malam saja. Ya kan? Timbang engko perkara, delik ki ora apa-apa. Kanjeng Nabi yang delik, kan aman kan? Berarti masih ikut sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk yang berani, Rasul enggak melarang kok. Rasul enggak melarang. Ya wis umum nosisan, enggak jadi masalah. Ya enggak jadi masalah. Seperti Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beginilah cara Rasulullah SAW itu menempatkan sahabatnya. Tidak semua disuruh sama dengan beliau. Kudu podo aku delik kowe delik. Ya enggak begitu. Ya, enggak semua harus sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak semua harus sama ya dilihat. Kalau ini mampunya terang-terangan ya silahkan terang-terangan. Yang begini enggak melanggar sunnah. Apa Rasul kemudian bersabda, "Eh Umar, kamu emangnya lebih hebat dari saya? Saya aja sembunyi-sembunyi kok kamu terang-terangan." Enggak seperti itu. Diberi kebebasan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita jadi umat Islam jangan kaku-kaku. Rasul aja enggak begitu kok kamu begitu. Ini kan sering kan orang ngomong gini ya. Jadi seakan-akan kalau sikap kita ini enggak sama-sama Rasul, seakan-akan salah gitu. Contoh misalnya, Rasul mengajarkan khatam Al-Quran itu paling bagus 3 hari sekali khatam. Yang lebih dari itu enggak bagus. Kan begitu. Tapi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, menantunya Rasul yang dijuluki punya 2 cahaya. Ya, beliau itu setiap hari khatam Al-Quran dan itu dalam 1 rakaat sholat witir. Lah sing bener sing ndi? Coba jal ngomong, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman ki ngawur. Ngomong gitu. Sayyidina Uthman setiap hari khatam. Rasul mengajarkan khatamnya 3 hari sekali. Itu udah paling pol, paling bagus. Nah, ajaran Rasul yang 3 hari sekali untuk siapa? Bukan untuk Uthman bin Affan. Bukan untuk Sayyidina Uthman bin Affan. Untuk siapa? Jenengan lan kula niki lho. Ya, untuk kita-kita ini loh yang memang baca Qur'annya nih males, abot, lemah, diajari, wes, yes, no wes telung dino pisan ki khatam pol ki apik ira-iram. Kira-kira kalau kita bisa 3 hari sekali khatam top lah itu. Top. Luar biasa kan? Udah pol. Nah, ini memang untuk kita ki kita. Lah kalau untuk yang lain ya enggak usah diomongkan, itu sudah Rasul udah paham. Yang lain silahkan, monggo. Kalau bisa 1 jam sekali khatam. Ya kan kalau bisa 1 jam sekali khatam. Yang bisa 1 jam sekali khatam tuh mungkin anu tuh apa namanya? Pakai VCD dicepetkan ya. Kan bisa. Suaranya dicepetkan kan suaranya gitu kan, dicepetkan tuh. Nah, hadirin dimuliakan Allah taala. Ya. Begitu cara Rasul SAW ngasih contoh. Ya, orang enggak dituntut sama dengan beliau. Yang mau lebih enggak apa-apa. Mau lebih enggak? Enggak apa-apa. Lebih bukan berarti lebih hebat. Sayyidina Uthman bin Affan 1 hari khatam. Apakah lebih hebat dari Rasulullah? Enggak. Enggak lebih hebat. Tapi pahalanya luar biasa. Seperti itu. Nah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, kakek dari Habib Anis, pengarang Maulid Simtud Durar, selama Ramadan, sholat tarawihnya 3 hari sekali khatam. Sholat tarawihnya. Jadi 1 tarawih itu 10 juz. 20 rakaat 10 juz. Jadi 3 hari sekali khatam dalam traweh. Siap jadi makmum? Zaman sekarang cari imam yang begitu aja susah, apalagi cari makmumnya. Wah, baru diajak sholat di Masjidil Haram yang 1 bulan khatam saja, sikile wis abu ah, abu kok ora rampung, rampung. Apalagi 3 hari sekali khatam. Ya. Saya pernah nyoba sholat tarawih di sini, saya ajak sholat 20 rakaat, 2 juz gitu ya. Itu makmumnya sudah enggak tahu tuh. Seperti apa itu teman-teman tuh ya. Do sambat nih, kok suimen gitu ya. Besoknya saya coba cuman 20 rakaat cuman setengah juz. Wah, ini enak nih, cocok ini. Enteng gitu kan? Enteng. Nah, ini Rasulullah SAW mengajarkan orang itu untuk yang tengah ke tengah. Karena beliau panutan. Panutan jangan ambil tolok ukur yang tinggi, jangan, nanti enggak bisa ditiru oleh orang. Ambil yang tengah-tengah sehingga yang bawah bisa ikut, yang atas bisa turun. Tapi yang atas mau di atas juga enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Lah kita kalau jadi panutan ya seperti itu. Jadi panutan jangan kemudian gaya, wah sholat subuh, dora raniat sholat kita ajarin nih. Allahu Akbar, Alif Lam Mim, Al-Baqarah. Makmum bingung, iki imam sholat subuh kok sing diwaca Al-Baqarah rampung-rampung, kira-kira ditinggal gak? Tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, makmume ente. Jangan ngomong makmum keset, jangan, imame sing rada aneh. Ya, imam harus bisa menyesuaikan dengan makmumnya, dilihat nih seperti apa masyarakatnya. Nah, kalau masyarakatnya itu memang menengah ke bawah, jangan dikasih ukuran yang menengah ke atas. Ya, misal biasa makannya itu tahu tempe, kasih keju tambah radoyan. Ya kan? Ya udah, biasa tahu tempe ya kasih tahu tempe, jangan dikasih keju, gaya kita. Yuk mangan pizza, tambah radoyan. Saudara aku tak golek tempe wae. Ya, karena memang biasanya tahu tempe lah. Orang yang jadi pimpinan itu harus bisa lihat begitu. Harus bisa lihat seperti itu. Diukur nih, ukuran yang tengah sehingga yang bawah bisa nyusul. Yang bawah bisa nyusul dengan gampang. Contoh lagi coba lihat. Bagaimana Rasulullah SAW ngasih panutan kepada umatnya. Rasul SAW puasa tiap hari, pernah dicoba sama Rasul, ditunjukkan. Ya, Rasul kuat puasa tiap hari. Siapa bilang Rasul enggak kuat? Ya kan? Puasa nyambung terus, kuat Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasul ngajarkan kepada umatnya enggak begitu. Rasul ajarkan, udah kalian puasa sebulan 3 hari saja. Sebulan cukup 3 hari. Bukan Senin Kamis loh, bukan. Ayyamul Bidh, hari putih. Cukup 3 hari. 13, 14, 15. Tanggal 13, 14, 15 tiap bulannya. Kecuali kalau Dzulhijjah. Ya, Dzulhijjah itu kan 11, 12, 13 haram. Nah, 13-nya diganti 16, jadi 14, 15, 16. Tiap bulan cukup 3 hari. Pahalanya sama dengan puasa 1 bulan penuh. Karena setiap amal soleh itu dibalas 10 kali lipat. Sehingga 1 kali puasa sama dengan puasa 10 hari. 3 hari puasa sama dengan puasa 30 hari. Kalau kalian puasa 1 bulan 3 hari, berarti tiap bulan kalian puasa. Enteng kan? Wah, ini cocok nih saya, ini kuat. Nah, yang ledok tinggi, ya, aduh, telutok enteng. Nah, ledok gaya ini. Wah, 3 ringan. Pengen tambah. Sama Rasul dikasih porsinya, porsinya. Kalau 3 ternyata memang gak puas, kasih porsinya. Ya udah, puasa Senin dan Kamis. Boleh puasa Senin terus. Senin berarti 4 hari. Kemis berarti 4 hari. Kalau Senin Kemis berarti 8 hari. Udah saya mau ambil sunnah puasa Senin saja. Berarti dia lebih tinggi derajatnya. Yang satu cuma 3 hari, sekarang 4 hari. Saya mau ambil puasa Kemis saja. Yang satu 3 hari, sekarang 4 hari. Saya mau puasa Senin Kemis, berarti 1 bulan 8 hari. Ya, 1 bulan 8 hari. Ada lagi, wah. Enteng 1 bulan 8 hari. Enteng. Sama Rasul kasih porsinya. Ini buat orang-orang yang jagoan nih. Ya, jagoan. Udah, kalian puasa Nabi Allah Dawud. Sehari puasa, sehari buka. Enggak puasa ya kan? Sehari puasa, sehari enggak puasa. Sehari puasa, sehari enggak puasa. Ini buat orang-orang yang memang kelasnya mampu. Tapi coba lihat betapa bijaksananya Rasulullah SAW yang puasa 3 hari 1 bulan dikasih pahala seperti 1 bulan penuh. Kurang apa gitu. Bisa dipahami enggak? Bagaimana caranya Rasulullah SAW itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini orang lemah, ya udah kasih amalan yang begini. Datang orang coba, macam-macam yang ada Rasulullah SAW. Satu anak muda datang. Rasulullah, saya siap mati. Saya mau jihad di jalan Allah. Jihad, jihad, jihad, saya mau jihad. Tanya, ibu masih hidup? Masih, bapak? Masih. Tadi kamu kesini bagaimana orang ketemu? Nangis, pulang. Loh, saya mau jihad. Mulih. Maksudnya, kamu pulang ke rumahmu, buat orang tuamu tersenyum bahagia, itulah jihadmu yang sejati. Bukan tambah, bagus, begini, anak muda, ya ngono jihad. Masa orang cahana mau dimati, begitu semangat, siap mati, ini cocok saya. Enggak begitu, Rasulullah SAW. Ditanya, bagaimana orang tuamu? Karena kebanyakan orang yang ngomong jihad, jihad, jihad, dengan semangat, ternyata bukan hatinya, tapi nafsu. Tapi nafsu, carinya itu sebenarnya cuma mau nguatkan nafsunya, bukan ridha Allah. Kalau ridha Allah dikasih tahu orang tuanya nangis, ya mestinya dia buat orang tuanya tersenyum. Ridha Allah fi ridhal walidain. Nah ini Rasulullah SAW mengajarkan, kamu datangi orang tuamu. Kenapa? Oh, pasukan Islam masih banyak, cukup stok. Stoknya turah kok ya. Udah kamu sana, stok turah-turah kok terus nekat mau begitu. Ya enggak, ya kan? Seperti sekarang, mau enggak ada perang dan sebagainya kok pengen begitu. Ya kan aneh ini. Paham tuh maksud saya? Oh, nyetoknya aja saya malas kok. Ya nyetoknya aja saya malas. Jadi ngomongkannya aja malas gitu. Enggak pas soalnya, tidak pas. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Ini jam benar atau salah ini? Ya jamnya memang itu salah, kecepatan 10 menit. Maksudnya udah jam 10 gitu loh ya. Hah, salah ya? Salah, 9.42. Ya artinya kita sudah mendekati usainya majelis. Mendekati usainya majelis. Kerasa enggak ini? Enggak kerasa? Minumnya sudah habis atau? Tadi rotinya dikasih lagi enggak? Kok saya enggak ya? Guyon. Jadi begitu hadirin dimuliakan Allah. Itu baru beberapa poin dari peristiwa hijrah ya. Kita ungkap. Jangan kita bahas Rasul hijrah jalan di malam hari ini dikejar orang kafir. Ini masuk gua dan lain sebagainya. Gua tur dan lain sebagainya. Itu cerita dari mulai kita SD udah hafal. Betul? Hafal. Cuman hikmah-hikmah dibalik itu loh. Itu yang perlu diungkap. Hikmahnya itu apa? Perlu diungkap. Terus lagi, kenapa Rasul SAW jalannya itu kok muter? Rasul kan muter. Iya. Rasul menghindari peperangan. Rasul tuh enggak suka adu fisik tuh enggak suka. Kalau bisa jalan aman-aman kenapa cari yang perang? Iya, kenapa cari permusuhan? Bisa aman harus muter, ya udah muter. Kalau muter enggak ketemu musuh, ya muter. Jangan ngomong aku nabi, aku rasul, enggak takut mati, bukan begitu. Ya, kamu muter bisa aman, ya muter toh. Kenapa cari yang harus bertikai atau bermusuhan? Itu loh, Rasulullah SAW selalu menghindari pertikaian sebisa mungkin. Makanya Rasul bersabda, jangan kalian bercita-cita pengen ketemu musuh. Nggak boleh. Nah kalau memang udah ketemu ya wes. Itu berarti suatu memang tantangan ya. Tapi jangan punya cita-cita, hindari permusuhan sebisa mungkin. Nah sekarang ada orang yang golek-golek musuh. Paham toh? Ada kan yang golek-golek musuh? Ada kan? Bukan kita yang jelas ya. Bukan. Ada orang itu yang suka cari-cari musuh. Nah, kita jangan seperti itu. Nih, muter. Kemudian, penunjuk jalannya. Coba lihat. Pelajari tentang hijrah. Yang menjadi penunjuk jalan untuk hijrah menuju Madinah dengan jalan memutar lewat tepi pantai, itu adalah seorang Yahudi. Duh. Disewa, dibayar. Ya, Rasul gak ngomong, Yahudi loh. Jo, mah aku, masuk lagi urusannya hijrah, kok supirnya Yahudi? Paham maksudnya? Ya, yang namanya bisnis bayar ya bayar, selesai. Ya, siapa tahu dia nanti dapat hidayah. Coba tuh open mind, cara berpikirnya itu terbuka, bukan sempit, bukan. Bukan sempit. Ya, ini supirnya non muslim, ya enggak apa-apa. Siapa tahu nanti dia dapat hidayah. Oh, itu bidangnya dia, ahlinya di situ kok. Makanya jangan gaya, wah, saya enggak mau produk wi dan lain sebagainya. Ya udah enggak usah naik mobil. Nah, mobil itu yang buat siapa? Orang-orang di luar Islam. Iya kan? Telepon yang buat siapa? Orang-orang di luar Islam. Moh gitu. Ya bukan begitu Islam, enggak begitu. Memang kalau itu manfaat kita bisa bayar ya bayar. Ya justru disitulah fungsinya muslim apa? Menundukkan dunia. Kalian cari dunia tapi batur saya. Aku sing bayar, majikan kui batur. Begitulah orang Islam gagah. Ya memang seperti itu. Lah ini Rasulullah SAW pekerjakan non muslim, dipekerjakan. Dibayar dengan benar. Kenapa? Pakarnya jalan dia, yang tahu jalan dia. Nah, itu boleh. Seperti Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, ya ternyata itu ada apa namanya? Baju besi Rasulullah SAW yang digadaikan pada seorang Yahudi. Artinya bisnis dengan non muslim is okay. Ya, kita jual beli dengan orang di luar Islam itu tidak jadi masalah. Justru tunjukkan akhlakmu dalam jual beli, siapa tahu nanti dia dapat hidayah bisa meluk agama Islam. Ojo bisnis karo non muslim bar kuwi tambah ngapusi. Dosane dobel. Soale ngelek-ngelek is Islam. Bisa dimengerti? Jamnya habis tuh. Bu. Jam 10, Bu. Udah cukup ya? Kok diem semua? Gimana, Bu? Nambah, nanti pulangnya kemalaman. Tambah dikit aja ya. Udah. Nanti insya Allah Jumat depan saya sambung lagi tentang hijrah ini ya. Sekarang kita bahas yang lain. Ini ada yang nanya. Oh ya. Nah, ini curhat tapi jangan di on rekan. Ya, nanti saya baca sendiri. Ya, ini kemarin ada apa namanya? Ustaz yang meninggal ya. Nanti kita bacakan doanya insyaallah. Evaluasi sedikit majelis hari Ahad kemarin. Hari Ahad yang di Masjid Agung Surakarta. Saya mau nanya, cocok enggak majelisnya kemarin yang datang? Cocok. Ya. Alhamdulillah kemarin setelah kita hitung beneran itu sesuai dengan target bahkan lebih. Targetnya kan minimal 10.000. Nah, yang datang kurang lebih 11.000. Ya, jadi di atas target. Kemarin yang hitung roti jadi bingung. Kenapa? Soalnya ada ibu-ibu yang datang bawa roti gitu kan. Enggak laporan panitia langsung dikasihkan begitu. Sehingga stok rotinya itu over limitnya. Kita siapkan 10.000 udah ada. Ada lagi yang datang bawa roti entah berapa banyak sekali sama teman-teman, rotinya itu dibagi duluan sehingga roti yang 10.000 itu masih ada sisanya sedikit. Nah, dari situ bisa diketahui jumlah yang hadir itu di atas 11.000. Berarti alhamdulillah mimpi kita bersama kemarin diwujudkan oleh Allah. Kita akan buat 2 bulan lagi karena 2 bulan lagi itu pas Maulid, maka enggak mungkin pakai di Masjid Agung karena situasinya sekaten, ya kan? Sekaten. Nanti kita buat setelah bulan Maulid. Insyaallah ya. Rabu Tsani kan masih Rabi, masih bulan Maulid. Nah, nanti temanya mungkin Maulid Akbar. Ya, kita buat acara Maulid bersama sama benar-benar baca Maulid. Nah, sambil nanti acara yang lain. Nanti saya mau angkat drama seperti yang kemarin itu. Tapi lebih serius lagi dramanya. Cocok enggak kemarin itu dramanya itu? Itu drama tanpa skenario, langsung tampil di panggung, bahkan tiap 2 saat juga bingung toh ngerti-ngerti ditembak di tempat, ternyata pinter acting juga beliaunya. Ya, beliau pinter acting. Jadi suasananya hidup. Nah, buat yang sudah beli buku saya mau nanya, isi bukunya bagaimana? Cukup membantu enggak itu kira-kira? Hah? Banyak bantu ya? Jawabannya kan bisa apa ilmiah atau itu? Bukan asal-asalan itu kan ilmiah. Nah, itu insyaallah bisa diajarkan ke keluarga masing-masing bisa apa namanya? Manfaat. Terus evaluasi lagi ya, evaluasi lagi. Ahad kemarin itu kalau buat saya yang kurang dari sisi kami panitia satu ya. Satu yang pokok kelihatan betul. Yang among tamu enggak seperti di raudhah seperti biasanya. Soalnya panitia among tamu sibuk jadi panitia semua. Biasanya ada among tamunya kan monggo lenggah ngasih salaman kan. Nah, itu kemarin belum ada. Belum kelihatan. Iya, ada tugas betul. Jadi nanti insyaallah kalau ada buat acara lagi kita akan siapkan beberapa teman, kita kasih pakaian khusus ngadek cuman begini aja. Ya, ngadek seperti kalau jenengan pergi ke mall-mall itu kan ada kan? Biasanya ada satu apa namanya? Orang entah laki entah perempuan, nanti dikasih tulisan tuh kan, selamat datang atau apa gitu kan. Nanti saya mau pilih anak yang rodok ganteng, rodok lucu lah. Ya, ngadek gitu, kemudian kasih tulisan ya. Jadi orang yang tugasnya di pintu masuk cuman mengucapkan welcome, selamat datang, monggo, monggo. Cuman begitu aja, jadi dari awal sampai akhir, monggo, monggo. Nanti kalau ngelindur ya, monggo, monggo. Gitu. Ya, biar ngelindurnya monggo, monggo. Ya, biar apa ada kesannya yang bagus di majelisnya. Kemudian kepanasan ya, panas dari luar harus dikasih teratak dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah jumlah yang kita inginkan sudah tercapai. Kemudian muatan isinya juga alhamdulillah cukup dapat lah. Walaupun sambutan masih banyak sambutan ya. Ya kita memang bermasyarakat ya harus ada sambutan. Insyaallah nanti lain waktu sambutannya kita persingkat ya. Kita persingkat, lebih banyak diisi. Alhamdulillah. Kemudian tarian sufinya tertarik. Ya, itu juga membuat indah ada seninya kan, ada seninya. Ya, kita lihat nanti kira-kira di Rabiul Tsani apa yang akan bisa kita tampilkan. Saya enggak tahu juga nanti tampilnya seperti apa. Tapi kalau itu jadi kegiatan yang betul-betul bisa istiqomah, bisa rutin, bisa kita bayangkan kalau jenengan kemarin itu semua ngikuti saran saya, artinya dikasih waktu kurang lebih 2 bulan satu orang cari satu, benar-benar cari satu. 2 bulan lagi berarti minimal ada 22.000 orang. Ayo, siap enggak? Siap satu orang cari satu. Insyaallah siap ya. Nanti saya mulai bulan Maulid akan kampanye itu. Bukan kampanye apa-apa, kampanye majelis. Jadi selama bulan Maulid nanti insyaallah saya ceramah di mana-mana, saya akan gembar-gemborkan majelis tersebut sehingga biar nanti pas di bulan Rabiul Tsani jumlah yang hadir itu meledak 2 kali lipat. Ya. Berarti panitianya juga 3 kali lipat. Kalau orangnya 2 kali lipat, panitianya harus lebih banyak. Kemarin itu panitia intinya 125 orang. Laki perempuan total 125 orang. Alhamdulillah 125 orang bisa menghandle kurang lebih 11.000 orang. Dan 125 orang itu bisa dikatakan 98% anak muda semua. Ya, anak muda semua. Jadi bisa dikatakan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kawulomu. Muda, berhasil buat sesuatu yang luar biasa. Prinsip saya sama teman-teman begini, Bapak Ibu. Kalau orang baik, berbuat baik, itu biasa. Betul kan? Tapi kalau wong elek, gawe apik, itu luar biasa. Lah saya bilang sama teman-teman, jenengan sama saya ini wong elek, gitu aja. Awek deki wong elek, kaken maksiat. Tapi kemarin bisa buat majelis yang bagus kan ya? Berarti jenengan orang yang luar biasa. Kalau bapak-bapak yang buat bu, biasa. Soalnya bapak-bapak wis kadung apik. Lah sing nom-nom kan masih neko. Lah orang neko-neko kok bisa buat sesuatu yang bagus, berarti ini teman-teman orang-orang yang luar biasa. Makanya saya minta Bapak Ibu nyemangati kami yang muda-muda ini ya. Biar bisa terus berkarya. Kan ustadznya masih muda juga tuh. Saya masih muda atau sudah tua nih? Masih muda kan ya. Asal kopiahnya enggak dicopot gitu aja ya. Kopi yang dicopot ketok putih kabeh gitu kan. Ketok apa namanya tuanya kelihatan. Saya pernah dipanggil sama supir taksi, aki-aki ya Pak ya. Umur berapa? Sama supir taksi dibilang kakek-kakek saya, Bu. Enggak tahu itu supir taksi yang mata yang sakit apa emang betul saya. Saya yang kakek-kakek, wallahu alam. Jadi buat nyenengin nggih, iya iya gitu aja, ben seneng ya, biar seneng. Masa kayak gini dibilang kakek-kakek? Memang kakek-kakek, Bu. Mungkin benar kali ya. Oh, duduknya juga suka bungkuk gitu kan. Jarang tegap dan lain sebagainya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, teman-teman, untuk majelis yang kemarin. Ini kesuksesan jenengan semua. Itu baru awal. Saya bilang kan itu baru awal. Nah ini harus disemangati terus, makanya saya omongkan, jadi biar semangatnya gak turun, biar terus anget gitu, biar anget terus, nanti sampai benar-benar kokoh, coba lihat. Kalau cita-cita saya ini terwujud dengan baik, insya Allah, jenengan mesti senang semua. Ya, Solo ini akan jadi sorotan yang bagus. Majlis di Solo ini akan jadi sorotan yang bagus. Wah, kok bisa ya? Ini dari berbagai majlis, taklim dan sebagainya, kumpul gak pakai nama. Ya, kumpul gak pakai nama. Kemarin ada namanya Raudhah? Gak ada kan? Ya, nama Raudhah gak ada. Bendera Raudhah juga gak ada. Kalau panitia, wajarlah panitia. Dia menunjukkan bertanggung jawab. Tapi semuanya di depan sama sekali tidak ada nama. Saya justru pengen yang hadir bawa nama, betul kan? Yang hadir saya minta orang NU pakai pakaian NU-nya, nanti yang pengajian apa pakai pakaian kebesaran pengajiannya, biar kelihatan warna-warninya itu kelihatan. Di situ kita bisa puas. Oh, alhamdulillah, ternyata aswaja doyan tahlil. Kenapa saya tambahi aswaja doyan tahlil? Karena ada juga yang ngaku aswaja tapi enggak doyan tahlil. Paham ya? Jadi aswaja yang doyan tahlil itu jumlahnya luar-luar biasa. Kata Dr. Said Agil Sirot kemarin, Pak Agil Sirot, beliau mengatakan NU itu anggotanya lebih dari 60 juta. Jadi anggotanya lebih dari itu. Makanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah doyan tahlil itu anggotanya puluhan juta. Enggak usah bingung. Terakhir, sadar enggak sadar, sekarang sudah jam 9 lewat 57, jam 10 tepat pertandingan usai. Ya, saya kurang fit betul. Ya, kurang harus istirahat sedikit biar nanti bisa nyopir ke luar kota insyaallah. Naam, hadirin yang dimuliakan Allah taala, terakhir sebelum kita baca doa untuk yang titip doa di sini, saya minta tolong kepada hadirin semuanya agar mau ngajak teman-temannya. Ya, ngajak teman-temannya untuk rawuh di majelis, entah di sini atau di tempat yang lain. Jadikan itu pekerjaan jenengan. Ya, pekerjaan saya. Kita ini sekarang kira-kira sama kuburan udah deket belum? Ngapunten ya, misal ya. Misal umur, anggap saja manusia itu meninggal rata-rata kan 60-70 kata Rasulullah SAW. Ya kan? Baina sittin ila sab'in. Di antara 60-70 tahun. 60 tambah 70, 130. Kalau dibagi 2 berapa? 65. Berarti rata-rata usia manusia 65 tahun. Nah, 65 tahun. Sekarang kalau bapak yang usianya udah 60 tahun, berarti tinggal berapa tahun kontraknya? Saya enggak lirik ke sini, enggak loh ya. Belum nyampe. Yang 64, ini hitungan matematikanya. Kalau umur yang tahu cuman Allah, kan ada yang 100 tahun, 120, 103. Saya kemarin ketemu Mbah Umar Tumbu, semoga Allah panjangkan usianya, di Pacitan itu, umurnya 103 tahun. Mbah Umar Tumbu itu umurnya 103 tahun. Dakwahnya dulu ya, semasa beliau itu keliling dakwah, jalan dari Banten sampai Madura. Jalan kaki dari Banten sampai Madura, bukan langsung jalan kaki begitu, artinya dari satu desa berhenti dakwah di sana dengan jualan tumbu. Tumbu itu yang untuk nanak nasi itu ya. Jualan tumbu. Kalau sudah sukses desa ini baru pindah desa yang lain. Itu alhamdulillah beliau sudah berhasil bangun 100 masjid di tempat-tempat yang beliau singgahi. Ya, umurnya 103 tahun. Nah, umur 103 tahun, kalau saya ceramah, walaupun saya sampai jam 1 saya ceramah, beliau itu duduk melek dengarkan dan paham. Tapi kalau yang hadir ngantuk-ngantuk. Ya, beliau dengarkan dan paham. Nah, ini dapat usia sampai 103 tahun dan insya Allah lebih terus gitu kan? Seperti itu. Nah, jadi kita gak ngerti usianya berapa. Yang tahu cuma Allah. Tapi rata-rata manusia 65. Berarti yang sekarang umurnya 64 tinggal 1. Yang umurnya 66 berarti udah kadaluarsa. 66 kan berarti kadaluarsa. Jadi jangan nganggap dirinya hidup berarti wes mati. Itu expired. Ya kan? Expired. Oh, jatahnya 65. Lah dia 66. Expired enggak ini? Expired, sadar diri. Ya, sadar diri. Yang umurnya 50, ya kurang lebih masih ada 15 tahun. Pertanyaan saya. Kalau umurnya 40 tahun, ya 40 tahun. Berarti ini kan 2/3 tubuhnya udah masuk kuburan. Jadi misalnya ditandur gitu ya. Ditandur saya 38, berarti separuh. Nih, separuh. Sampai dada udah dikubur. Ya, Ibu yang umurnya 50 berarti udah sampai leher ini mungkin. Tinggal mengguluni tok sing ketokan gitu kan. Yang umurnya 61 tahun tinggal rambutnya sing urung ke urung. Ya tinggal sedikit. Benar enggak ini kira-kira? Ini kan gambarannya mati itu kan seperti itu. Betul enggak? Betul. Nah, pertanyaan saya, sudah siap belum? Sudah siap belum? Jawabannya mesti ya begitu urung gitu. Rakyat yang walaupun siap tetap ngomongnya belum. Karena apa? Merasa amalnya belum cukup kan begitu. Nah, sekarang saya ngajak semuanya, kita cari amal yang gampang. Amal yang gampang. Amal yang bagaimana nanti kalau kita udah dikubur ganjarannya enggak pedot. Kan begitu. Ya kan? Kita sholat tahajud, dikubur pedot selesai. Jenengan baca Al-Qur'an sendiri, baca Al-Qur'an sendiri, udah begitu jenengan meninggal dunia selesai. Betul enggak? Iya. Tapi ada amalan yang ganjarannya enggak pedot. Ganjarannya enggak pedot. Contoh kalau emang dia ahli baca Al-Qur'an, kumpulkan orang, ajari baca Al-Qur'an. Iya kan? Nah, ini yang diajari begitu dia meninggal dunia yang diajari ngaji, dia dapat pahala enggak? Ngajinya kan enak. Nah, berarti ini amalan yang kira-kira pahalanya enggak pedot dan besar, paling enak itu bisnis dakwah. Ini bisnis nih, ini dakwah nih bisnis yang luar biasa. Nah, terus modalnya apa? Modal enggak repot, pegang tangan gandeng, selesai. Yang ceramah kan sudah ada, yang nyugui sudah ada, yang nyepakkan tempat sudah ada. Jenengan tinggal apa? Gandeng. Lengono kok angel. Tinggal apa ini? Modal kan? Gandeng. Yang punya motor tinggal cari boncengan. Tapi jangan cewek loh ya. Awas mas-mas nih. Cari boncengan. Ya kan? Yang motor cari boncengan. Mahendra kalau sendiri tinggal cari boncengan. Cari boncengan belum? Belum ada yang mau. Ya cari di tengah jalan. Siapa mungkin lah kita mau tahu. Ya, jadi cari boncengan terus. Rasulullah SAW dulu berapa tahun? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh, 950 tahun. Da'autu qaumi. Saya dakwahi kaum saya, malam siang, 24 jam. Dakwah terus Nabi Nuh. Bayangkan tuh, laylan wa nahar. Malam siang, didakwahi sama Nabi Nuh. 24 jam, non-stop, seakan-akan demikian. Yang ikut cuma sedikit. 950 tahun. Alhamdulillah, saya baru berapa tahun, jenengan semua udah ikut. Ya kan? Dimudahkan sama Allah. Kenapa? Kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya jenengan juga digampangkan. Mudah ini. Karena Allah sayang sama umat ini. Dikasih nih modal tinggal gandeng. Nah, saya ngajak jenengan semua manfaatkan ini. Misal, ya insyaallah do umur kabeh insyaallah. Kan begitu. Misal, ternyata jenengan baru gandeng orang 5, jenengan meninggal dunia. Yang 5 kan tetap ngaji. Jenengan dikubur pensiun. Kenapa? Ganjarannya untuk terus. Orang ini ngamalkan ilmunya, ndak ngamalkan ilmunya, berangkat pengajian, sing ngejak biyen sapa? Ya. Yang ngajak siapa? Perhitungannya Allah tuh enggak zalim. Kalkulatornya Allah tuh enggak zalim, enggak seperti kita. Kita kalau pertama kali dagang, ya ngambil kemana ditunjukkan sama orang, ya kan? Orangnya kasih komisi. Ngambil kedua wis lali. Betul. Pak, ini kok ngurang-ngurangi anu iki, keuntungan gini ngedek meneh kan begitu. Udah lupa. Kalau Allah ndak yang pertama kali ngajak itu dapat yang banyak. Kalau kita ngajak 5 orang kita meninggal dunia, yang 5 jalan terus, diamalkan, tidak diamalkan, cukup kehadirannya di majelis ilmu itu sudah kebaikan yang luar biasa. Ternyata yang 5 ini pulang setelah ikut ngaji selama 5 bulan misalnya, ternyata yang 5 ini berhasil ngajak 1 orang, ini ngajak 5 lagi, berarti jadi 25 orang. Jenengan dikubur dapat ganjarannya 25 orang. Ternyata 25 orang ini punya anak gitu ya. Anaknya kemudian dari 25 orang ini ada 5 orang yang anaknya dimasukkan pesantren tahfidz Quran. Gara-gara apa? Gara-gara tertarik berkat ikut ngaji. Yang dulu ngajak ngaji siapa? Jenengan. Anaknya masuk pesantren tahfidz Quran, jenengan dapat ganjarannya. Enak enggak? Keren enggak bisnis ini? Rahasia lo ya. Jangan dibilang-bilangkan. Nanti semua kerja seperti ini kan repot. Ya. Ini kan bisnis akhirat yang sangat gede keuntungannya tuh. Makan jenengan gampang atau susah? Insya Allah gampang kan? Gampang. Tinggal apa? Gandeng. Nah makanya yang punya motor cita-cita punya mobil buat diisi orang. Iya, yang punya motor cita-cita punya mobil buat diisi diusir orang. Nanti biar apa? Biar semakin kerja kita itu barokah dan barokah dan barokah. Karena jujur, jujur, ya. Alhamdulillah beliau ini contoh. Nanti kalau nggak percaya tanya aja sama beliau. Yang mendorong beliau datang ke majelis ini nomor satu almarhum anaknya. Betul kan? Iya. Jadi almarhum anaknya di kuburan sekarang dapat ganjarannya pol-polan. Kenapa? Ayahnya melanjutkan dia untuk hadir di majelis. Rupanya bapaknya ini datang enggak sendirian. Iya, bawa rombongan. Paham? Ini saya mau kasih contoh nih, Akhina Muhammad Taib Aziz ya, coba lihat. Ayahnya bawa rombongan. Beliau dikubur dapat ganjaran bukan cuma pahala ayahnya, pahala rombongan yang dibawa ayahnya. Ternyata rombongan yang dibawa ayahnya begitu datang ke sini, saya katakan saya pengen buat majelis keliling kan begitu. Ada yang nyambut beliau. Ya kan ya? Nyambut. Ternyata dibuat majelis pertama kali yang datang kurang lebih 3.000 orang. 3.000 orang ganjaran dipek sama anak beliau kabeh. Urik. Ini menguntungkan enggak bisnis ini? Menguntungkan kan? Untung. Gampang atau susah? Gampang, gampang, ini gampang, cuman woro, ngajak, tapi diniati, niat, biar kita punya celengan akhirat, itu loh. Makanya dikatakan, jika telah meninggal dunia terputus amalnya, kecuali dari tiga jalan, diantaranya ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat, gak harus jadi ustadz, jenengan jadi orang yang ngajak orang untuk cari ilmu, berarti ilmu jenengan ngajak orang itu bermanfaat. Gampang atau gak gampang? Ini tambahannya kok banyak men. Hah? Pernah diterangkan yang begini? Cara menerangkannya model begini pernah belum? Belum. Saya juga baru dapatnya sekarang. Modelnya begini loh ya. Karena jenengan pekso nambah-nambah, saya mau nambah apa juga bingung kan ya. Sama Allah kasih ini, tambah ini saja. Ini bisnis yang sangat menguntungkan. Makanya saya pribadi, saya itu gak neko-neko. Sederhana. Amal genah usraono amburadul. Ilmu saonone. Ya kan ilmu saonone. Cuman saya pengen cuman satu aja. Satu tok gitu ya. Bisa ngelegakan orang yang pengen cari kebaikan. Selesai. Jenengan pengen cari baik, saya bisa ngelegakan lego saya. Saya lego dan saya pengen bisa ngelegakan manusia sebanyak mungkin. Saya bisa begitu aja udah seneng. Walaupun saya belum bisa ngamalkan yang saya sampaikan, saya udah bisa begitu, itu udah buat saya alhamdulillah, syukur, terima kasih ya. Ya Allah, karena udah dipakai untuk seperti itu. Jadi jenengan jangan bingung. Aku ngajak-ngajak wong, aku urung ngamalke, udah usah bahas ngamalke. Ngajak ini bagian dari ngamalkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu ngajak wong. Kan ada ilmu kita harus ngajak orang lain. Amalkan dulu nih satu amalkan, nanti bisa mendatangkan taufik untuk mengamalkan yang lain. Saya masih jelek, saya belum mengamalkan. Nah, kalau bahas gitu ya enggak ada orang yang ngajar, enggak ada orang yang belajar. Kabeh ki wong yo elek. Siapa yang enggak punya maksiat? Setiap orang itu punya maksiat. Pagi ini aja kita maksiat kita udah berapa? Maksiat masih jalan. Jangan gara-gara masih bermaksiat kemudian enggak berani ngajak orang gitu. Awakku tatonan kabeh alhamdulillah tambah ajib. Kalau yang tatonan semua mau ngajak orang ini luar biasa ganjarane pol-polan. Kenapa? Lah wong sing ra tatonan ra gelem ngajak, tatonan gelem kan top ini. Ini pahalanya bertingkat-tingkat. Oh, aku jek sok mendem alhamdulillah, jam mendem lak kurang. Ya kan jam mendemku kurang. Biasanya mendem 24 jam. Alhamdulillah Jumat malam mendem kurang 3 jam. Alhamdulillah. Pan maksiatnya berkurang. Syukur-syukur karena ngajak orang bar kuwi rampung jek lelenggaan, akhirnya dem-deman ilang. Kan selesai. Semua itu ada apa namanya? Tahap. Jangan kita langsung ngomong, oh saya masih begini, wah saya enggak pantas, saya enggak patut, ya bla bla bla bla, berarti patutmu neraka, kan begitu. Hadi cak apik ora patut, seakan-akan mau ngomong sama diri sendiri, patutku ki neraka, kan begitu. Patut saya diseksa, dikuburkan salah, kita bilang, saya patut masuk surga. Saya ini patut untuk bebas dari siksaku kubur. Dosa saya sebanyak apapun, saya patut untuk mendapatkan surganya Allah. Makanya yang saya bisa, saya jalankan. Bisanya kita ini cuman misalnya nyapu di majlis, nyapu. Bisanya ngewangi isa-isa, ya isa-isa. Bisanya ini ngewangi ngedum, ya ngedum. Nah, teman-teman di sini kan macam-macam. Coba kalau semua saya kerjakan sendiri, ya mesti geblak saya. Alhamdulillah ada yang bisanya datang gitu ya. Ya, datang cuman markir. Mungkin pengajian enggak denger kan? Markir saja. Parkiran di pojok sana begitu kan. Ya udah itu ganjarannya luar biasa. Jenengan kan belajar aman toh. Tenang enggak mikir motor, enggak mikir macam-macam. Berkat siapa? Berkat yang markir. Ganjarannya jenengan semua dipek sama yang markir. Urik meneh. Ya kan? Ini enak. Allah itu apa ya? Lomo, dermawan. Jadi hitungannya Allah enggak seperti hitungan kita. Kalau kita sing markir kayak duit jidik kan kita begitu. Kalau hitungan bisnis ya. Tapi kalau Allah enggak, justru itu yang markir ganjarannya besarnya luar biasa. Belum lagi yang satu, masang bagian lampu-lampu nih, lampu dipasang semua gitu kan. Setelah itu mungkin duduk di pojokan layak-layak kesel gitu seperti itu ya. Pengajian selesai, nyopoti lampu lagi. Coba kalau petengan seperti apa? Ya kan? Berarti ini pahalanya orang bisa nonton, bisa ini enak, dia yang ambil. Semua dikasih sama Allah, enggak ada yang didolimi. Itu loh, majlis ilmu, taklim, dakwah ya seperti itu. Makanya iso ni apa? Bisanya kita ni apa? Yuk kita sumbangkan. Nah saya ngajak yang semua saya yakin bisa. Mau ngejak uang mosok ora iso. Gandeng. Rakyat yang digandeng kucing, tak apa-apa. Pus miung. Akan gandeng gitu. Ya nawa itu gandeng. Dulu gitu loh, ada semangat untuk kan? Gandeng. Saya alhamdulillah, tasyakuran binikmah. Alhamdulillah, saya kan gandeng jenengan terus tuh. Ayo, ini kan termasuk bagian gandeng ngajak atau tapi urek ya pakai mic. Ya, gandengnya urek pakai mic gitu kan, enggak apa langsung kan gandeng, tapi semangatnya kan ngajak. Masih ingat waktu hari Ahad di Masjid Agung kemarin, sebelum terjadi masjid itu kemana-mana saya kan ngomong sing arep rabi ditunda apa dijoke kan begitu. Sing arep mati pamit malaikat tolong diundur, kan sampai ngomong begitu. Kalau emang mau mati hari itu silakan tolong rawuh ya rohnya. Semangatnya pengen ngajak orang datang sebanyak-banyaknya. Harus begitu, memang ngelola masjid harus demikian aja. Sengar teko ya teko, ra teko ya sekarapmu. Jangan begitu. Jangan. Semangat kita bisa menjadi sebab atau sarana tersampainya kebaikan dari Allah kepada manusia sebanyak mungkin. Makanya jangan pernah membatasi sasaran dakwah atau jumlah yang akan didakwahi. Bisa dipahami? Yang punya radio, enggak usah dijaluk. Ya, yang punya radio enggak usah diminta, merasa butuh. Butuh apa? Butuh ganjaran. Wah, aku nak njaluk ora gelem aku. Ya, nak aku rasa ora njaluk aku ora gelem. Yang punya radio itu dia butuh kepada dakwah. Ya, coba kalau misalnya, ya, kemudian para ustaz semua saya enggak mau diliput. Kira-kira dapat ganjaran enggak? Ya, mumet. Ya, butuh apa namanya ganjaran. Kita punya sesuatu ya kita sumbangkan untuk Islam wal muslimin, enggak usah pakai diminta. Belajar tanpa diminta kita nyumbangkan, tanpa diminta kita nyumbangkan, tanpa diminta kita menyumbangkan untuk siapa? Diri kita sendiri. Fa in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Makanya, kok enggak rampung-rampung ini? Nyambung terus terakhir. Imam Ghazali itu lihat di kitab Ihya Ulumuddin bab Shodaqoh. Orang yang sedekah yang baik, hatinya itu harus seperti ini. Mengucapkan terima kasih kepada orang yang dia sedekahi. Dan hatinya harus memandang, yang bagus itu yang terima sedekah saya, bukan saya. Kenapa? Soalnya gara-gara dia mau terima sedekah saya dikasih pahala sama Allah. Jadi sejatinya yang butuh untuk bersedekah itu adalah saya, karena saya yang butuh pahalanya Allah, bukan dia yang butuh untuk menerima sedekah saya. Bisa gitu enggak kita? Angel loh ya. Angel enggak? Makasih. Ya, gara-gara jenengan saya dapat ganjaran dari Allah. Mana sekarang yang model begitu? Hah? Terus dikei proposal, diomongi tulung, ya orang metu mah, metu. Kan ada yang begitu kan? Sampai seru drosor, ngemis enggak? Ngemis. Na'udzubillah min dzalik. Itu termasuk orang-orang yang menyombongkan diri kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga ini manfaat. Mari kita bacakan pengumuman dulu. Hadirilah Tabligh Akbar dalam rangka Haul Sunan Lawu Brawijaya 5 Betoro Katong Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani yang ke-27. Sekaligus menggalang persatuan dan kesatuan antara ulama, umara dan tokoh-tokoh agama. Di Pondok Pesantren Al Jannatu Darul Ma'wa, Condromowo Giri Mulyo Jogorogo Ngawi. Iya. Iya kan? Ngawi. Lu semangat ngajak orang gitu. Naam. Jadwal acara Mujahadah Asma Basmalah pada malam satu suro, udah lewat ya. Tanggal 14 November 2012 malam Kamis Pon. Semar Al-Quran Jumat Legi tanggal 23 November 2012. Manakib Kubro Sabtu besok tanggal 24. Sabtu tanggal 24 November 2012. Tabligh Akbar Sabtu 24 November. Pembicara Nur Sulaiman dari Pasuruan. Mujahadah di puncak Gunung Lawu Minggu tanggal 25 malam Senin. Nah ini cocok ini, siapa yang mau ikut nih? Mujahadah di puncak Gunung Lawu nih, antep abot nih Mujahadah. Ya luar biasa, ini semangatnya beda-beda. Kemudian kita bacakan Al-Fatihah untuk sahabat saya yang meninggal di Ponorogo, Ki Haji Muslih Al-Baroni, dan juga untuk Bapak Almarhum Ali Rahman, dan untuk Akhina Muhammad Taib Azizin, dan untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia. Semoga semuanya diletakkan di sisi Allah bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin, diberikan oleh Allah Ta'ala kenikmatan-kenikmatan surgawi, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, diampuni semua dosanya, diterima semua amal solehnya. Dengan niat ini, dan semoga kita semua kelak dapat menyusul mereka dalam kebaikan setelah kita berusia panjang dalam segala hal yang diridhai Allah dan kenikmatan al-hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua Al-Fatihah untuk kesembuhan Bapak Joko Sugiharjo, dan juga untuk hajatnya Ibu Sri Utami dan semua orang yang punya hajat, untuk kita-kita semua dan yang sakit di antara keluarga kita maupun diri kita, semoga yang sakit diberi kesembuhan, yang sehat semakin sehat, yang punya hajat semoga diwujudkan hajatnya. Ma'lutuful afiyah al-hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah dengan niat untuk kesembuhan Ibu Siti Muslihah atau Ibu Ika. Semoga Allah menyembuhkan dari segala penyakit yang diderita dan memberikan kesehatan selama-lamanya. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.